akan tambahkan segala nikmat-Ku. Kemarin juga kita sudah belajar satu contoh, ada seorang hamba Allah yang dia dagang ikan, dia punya satu meja, ya, dia modalnya 500 ribu, keuntungannya 50 ribu. Di dalam otak dia, kalau modalnya dijadiin sejuta, ya, maka di sininya pasti untungnya akan jadi 100 ribu. Benarkah terjadi seperti itu? Yang terjadi adalah utangnya jadi nambah. Untuk bisa kemudian punya tambahan 50 ribu yang kedua, cukup buat dia adalah menggunakan matematika sedekah. Matematika sedekah yang sangat sederhana sekali. Siapa yang ngasih satu, dapat 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibalik, siapa yang pengen dapat 10, keluarin aja satu. Lucunya pemirsa, ketika saya menyodorkan rumusan ini, banyak orang yang mengatakan ini pamrih. Padahal ini kita bermain logika terbalik saja. Orang tua bilang begini, kalau mau nyapu nanti emak tambahin jajannya. Ketika kita sudah tahu itu akan terjadi, kita balik saja bahwa kalau kita nyapu nanti ditambahin nih jajannya. Kira-kira begitu. Siapa yang ngasih satu, maka Allah akan memberikan kita 10 kali lipat lebih banyak. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan 10 kali lipat rezeki itu, kita lakukan apa yang Allah seru, ya udah kasih aja ke Allah satu. Insya Allah akan bertambah, kita punya rezeki 10 kali lipat. Untuk menyegarkan pemirsa di rumah, kita belajar ayatnya. Yuk, ikutin saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Man ja'a bil hasanati, siapa yang memberi kepada Allah satu kebaikan, siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, falahu, maka baginya ashru amthaliha, 10 kali lipat. Lihat, ini adalah hasil kalau kita melakukan ini. Sehingga kalau kita mau hasil ini, ya kita lakukan dong yang ini. Insya Allah dengan keyakinan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya, maka ini akan terbukti. Pemirsa, insya Allah kita masih akan berbicara tentang bagaimana kita memperbanyak kita punya rezeki dengan jalan bersedekah lewat matematika sedekah yang sederhana. Tetaplah di nikmat sedekah. Sebenarnya saya sebelumnya sudah sering menikmati tontonan nikmatnya sedekah di rumah, dan saya sebenarnya gak percaya. Terus saya buktikan, saya sedekah 100 ribu waktu itu. Dan saya pun bingung sedekah di mana. Waktu itu saya sedekah di lewat ATM di yayasan suatu amal zakat. Dan seminggu setelahnya itu saya akan mendapatkan uang dan saya bekerja. Ngatanya bekerja itu saya dihitung lembur dan setelah dibayar totalnya 1.100.000. Jadi di sini bukan 10 kali lipat tapi 11 kali lipat. Oh, 11 kali lipat. Terima kasih. Lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya. Kalau pemirsa tahu nih ilmu bangun malam, ilmu sedekah, ilmu sholat duha, ilmu waqiah, insya Allah kehidupan kita tuh enteng gitu. Kita masih bisa menikmati hidup ini. Saya terus terang kasihan ya melihat diri saya, melihat teman-teman. Ya untuk biaya susu anak saja dia harus keteteran itu. Kesana kemari untuk biaya kontrakan dia harus minta-minta sama manusia dan menjatuhkan harga diri dia. Untuk kemudian yang namanya bayaran anak sekolah, kemudian dia punya pintu yang lain, padahal ada Allah Ar-Razzaq. Saya kasihan. Dan lebih kasihan lagi gitu loh, kalau kemudian ternyata itu terjadi kepada diri kita yang paham. Ketika paham dia ternyata masih bergantung sama manusia. Ini yang saya khawatirkan terjadi sama diri kita. Artinya apa? Kita gak make berarti. Allah itu ya, kita gak minta aja dikasih. Allah itu kita tidak bermunajat aja diberi. Apalagi sebenarnya kalau kita mau bermunajat, kita tahu ilmunya, mesti ada. Ketika tidak terjadi, kenapa? Yo mikir. Kenapa itu terjadi sama kita? Gitu. Baik, silakan ibu di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ratna Komala dari Ceger Taman Mini. Oh, dekat tetangga ya. Waktu itu saya sudah pernah jadi tim hikmatnya Agim dan Ustadz Yusuf Mansur kebetulan isi kajian di sana. Yeah. Menerangkan tentang saya punya pesantren, cita-citanya ingin mendirikan tahfiz anak-anak gitu. Siapa ibu-ibu yang punya anak nanti setelah lulus kelas 6 masuk pesantren saya. Terus kemudian katanya ya syaratnya ilmu sedekah itu. Lalu saya berpikir, waduh bagaimana ini, anak saya masih kelas 5 gitu ya. Saya ingin sekali anak saya, sedangkan anak saya termasuk anak yang sulit gitu dalam disuruh belajarnya gitu. Terus akhirnya saya ke rumah Ustadz, pernah ke rumah Ustadz kan di sana waktu masih rumah yang lama. Ketemu Ustadz Hendy sama istrinya. Ustadz bilang, alah gampang, ngapalin aja dulu sama sedekah gitu. Terus, lalu saya pulang, terus saya lihat waktu itu belum ada SMP ya Ustadz, masih anak-anak SMP yang sudah masuk, yang angkatan pertama masih di musola gitu. Kayaknya sekolahnya di luar gitu. Saya nanya-nanya sama ibu yayasannya, terus saya pikir apa ya, saya lihat belum ada lemari untuk nyimpan buku. Terus sedangkan saya baru aja mengalami kebangkrutan dalam usaha baju muslim saya dengan berdirinya Taman Mini Square waktu itu. Terus kredit macet. Terus saya bilang ini, Ustadz saya punya etalase besar, gak bisa masuk di rumah. Etalase itu saya... Oh yang titip, dulu ya, etalase, iya, etalase kosong bilang, itu ya. Susah dibawa sih, jual aja. Ini saya jual dengan murah, Ustadz cuma dapat 300 ribu. Saya antarkan ke Masjid Atin waktu itu. Ustadz, ya, ingat saya. Ingat iya. Terus akhirnya saya berharap, tidak mengharap 10 kali itu lipat. Ya Allah, dosa saya aja udah banyak. Saya berharap dosa saya terampuni dan anak saya bisa masuk di tempat Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah di Bogor, Ustadz. Yang bernama Bagas Kara. Ya, di itu tempat malah. Kita nih. Dan 300 ribu itu saya pulang ke rumah, besok paginya saya teman jual rumah. Gitu. Kemana harus sedekah. Nah, saya selalu menyampaikan, ada Ustadz Yusuf Mansur tuh nonton. Ustadz bilang kan sedekah lewat tangan orang lain. Saya tidak punya apa-apa. Saya pikir saya punya apa ya, oh ya etalase gitu. Jual, sampaikan ke Ustadz, terus saya menyampaikan ke teman-teman tetangga yang kaya. Terus saya kan mengantarkan bukan hanya dari saya. Ini ada tetangga yang ayahnya meninggal, menyampaikan rezeki untuk ayahnya juga gitu. Jadi saya sampai saat ini pun berusaha mengajak orang gitu lewat tangan orang lain bersedekah. Gitu. Baik. Ya alhamdulillah anak saya sekarang sudah menjadi di sana, dan kemarin Ustadz Soleh bilang anak saya alhamdulillah yang dimudahkan dalam menghafalnya. Alhamdulillah. Ya. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah. Allah kan memberi kita kehidupan ini supaya kita nikmati ya. Kalau kita kemudian dari jam 8 pagi, oke, dari jam 17 sampai jam 17 sore, kita nyari duit di kantor. Jam 8 pun kan bukan di jam 8 sebenarnya, kita jalan dari jam 6:30. Betul enggak? 6:30 sampai jam kantor misalkan 7:30. Kalau masih harus ditambah lagi kita nyari duit, apalagi untuk kebutuhan yang pokok, yang urgent. Lalu pertanyaannya, kapan kita menikmati hidup itu sendiri? Pulang kantor, kita mesti dagang ini, dagang itu. Oh bener sih. Kesitunya mah bener gitu loh. Mesti nyari duit yang keras supaya kita ini bisa hidup senang. Hidup. Tapi pertanyaan saya juga, gara-gara kita nyari duit tambahan, ya, kita lembur kadang-kadang sampai jam 12 malam, sampai jam 10 malam. Berkah sholat malam malah hilang akhirnya. Kita gak sanggup lagi bangun malam. Gara-gara kita bisnis gak keruan waktunya. Kerja juga gak ingat waktu. Kita sholat subuh berjamaah di masjid, lewat. Karena saking ngantuknya, saking capeknya. Allah menyediakan nih cara yang gampang buat kita mencari rizki. Gak usah kata Allah kalian tuh terlalu pusing. Cukup di awal kalian semua sholat duha. 2 rakaat sholat duha, insya Allah, Allah akan tambahin rizki. Kemudian baca surat Al-Waqi'ah, ya. ini kan pekerjaan yang hitungannya menit, bukan lembur yang hitungannya berjam-jam. Kalau mau nyari lembur, yang begini nih nyari lembur nih. Salat duha, dua rakaat, masih kurang rezekinya tambahin 4 rakaat, masih kurang rezekinya tambahin 8 rakaat, masih kurang rezekinya jadiin 12 rakaat. Waqi'ahnya sikat. Waqi'ah tuh kalau dibaca ya, tartil. Idza waqa'atil waqi'atu laisa li waqa'atiha kadhiba. Khafidhatur rafi'atun idza rajjatil ardu rajja. Itu paling 5 menit kurang. Bandingkan dengan lembur yang berjam-jam. Bandingkan dengan saudara katar kitir keliling Jakarta. Ya, keliling Jabodetabek untuk ngejar si A, ngejar si B, ngejar si C, ngejar Allah aja udah. Sehingga malam kita masih bisa bulu tangkis sama tetangga. Betul enggak? Masih bisa main tenis meja, main pingpong. Masih bisa ngajarin anak alif-alifan. Masih bisa kemudian kita ngetes hafalan anak. Kita enggak bisa, enggak punya waktu. Tambahan-tambahan rezeki buat kita Allah sediakan. Masih untung kalau kita kerja, kemudian kita bilang kepada Allah, ya Allah, inilah ibadahku kepadamu. Masih untung kalau kita itu bisnis, kita bilang sama Allah, ya Rabb, inilah ibadahku kepadamu, bisnis. Tapi benar enggak kita kerja buat ibadah? Benar enggak bisnis kita buat ibadah? Belum tentu. Sebab apa ukurannya? Ukurannya ibadah kita yang benar, sholat kita. Kerja memang katanya ibadah. Tapi kita lupa sholatnya entar-entaran. Bisnis kita lupa zakatnya. Kita lupa juga bangun malamnya. Omong kosong. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi kemudian kita sholat malam ya. Sholatul lail. Dan sekarang kita omongin yaitu adalah sodakoh. Empat ini kita pegang udah jadi raja di dunia kita. Insya Allah pemirsa kita dengerin dulu azan kumandang yang berikut ini. Kita sama-sama sholat berjamaah. Saudara di rumah, saudara di masjid. Kita juga sama-sama sholat di sini di Masjid Anida TPI. Sampai ketemu nanti sehabis ajan. Bila liqa ya. Kita ucapkan dulu alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah pemirsa. Kita sudah sama-sama menyelesaikan sholat subuh berjamaah. Ada cerita menarik. Kemarin kan saya ngomong ya. Kalau yang mau sholat subuh tidak ketinggalan. Kemudian apa namanya. Ngelihat saya juga tidak ketinggalan. Gampang caranya. Ikut saja sholat subuh berjamaah di Masjid Anida TPI. Nah, gak lama kemudian saya dapat SMS dari jamaah di berbagai tanah air. Jadi ternyata sama dia TV-nya yang dibawa ke masjid. Jadi rupanya ada handphone yang ada TV-nya tuh. Jadi itu yang dibawa ke masjid. Jadi habis pada sholat, sepakat sama imamnya tuh sama-sama ngeliat. Subhanallah. Iya deh. Tapi pemirsa saya mengundang Anda semua untuk sama-sama kita berinteraksi langsung di Masjid Anida TPI. Insya Allah setelah acara pun kita masih ada kesempatan bercengkrama saya dengan jamaah semua yang dirahmati Allah. Baik. Di sini ada yang kerja sehari-hari ada? Kerja, mana coba yang kerja? Oh banyak juga ya. Yang usaha? Tadi yang kerja ngacung juga, usaha ngacung juga. Maksudnya nyambi apa gimana? Hah? Dua-duanya ya? Iya benar, ada yang paginya kerja, terus malamnya ngojek. Ya, ada yang paginya kerja, terus malamnya di tukang bengkel apa, kalau malam pecel lele. Ada yang kerja paginya, siangnya, kemudian malamnya jadi security misalkan. Udahlah, pilih salah satu lah. Hidup tuh harus sehat. Saya bukan mengajarkan kita nih, kok jadinya kok gak ngoyo. Ya kan saya jadi salah nih, di usia saya yang mestinya kerja gak keruan, tiba-tiba saya malah nyuruh nyetop. Kita kasih lah buat istri kita, kita kasih buat orang tua kita kasih buat siapa lagi tuh? Tetangga kita, termasuk kita kasih buat diri kita kan. Kalau judulnya kita kerja 24 jam, ya buat apa kita hidup itu kan? Masa hidup buat kerja, hidup buat usaha? Enggak kan? Hidup juga buat jalan-jalan, buat dolan-dolan ya, sama anak-anak. Coba, yang kerja gajinya di bawah 1 juta? Gak ada yang ngacung nih, malu di TV. Yang kerja di gajinya di atas 10 juta mana? Hah? Tadi ada yang ngaco, Ustaz, saya gaji saya 20 juta, Ustaz. Udah benar? Iya, 2 tahun. 20 juta 2 tahun. Yuk, kita coba lihat rumusannya sederhana. Umpama gaji saudara 1 juta, ya. Umpama gaji saudara, sebut sajalah 1 juta. Oke? Okay. Kemudian pengeluaran saudara 1,5 juta. Ini nombok apa tekor? Nombok bin tekor nih. Ya udah nombok juga, tekor juga. Kalau biasanya ngelihat cash in-nya 1 juta, cash out-nya 1 juta setengah, kira-kira kita bisa sedekah gak nih modal kayak begini? Hah? Secara logika mungkin tidak. Kenapa? Tengok, betul. Buat kita aja masih kurang. Apalagi buat orang lain. Apalagi kalimatnya sering begini. Pentingin dulu diri sendiri. Kalau udah cukup, udah rapi, bayaran udah kelar, listrik udah beres, telepon udah kebayar, ya kan? Arisan juga udah gak nunggak, baru sedekah. Akhirnya terjadi apa? Yang terjadi kita tidak pernah cukup. Kenapa? Karena kita tidak bersedekah. Kalau mau cukup, penuhi kekurangan orang lain. Nanti Allah cukupkan kekurangan kita. Itu resepnya. Tapi tidak benar juga kalau saya bilang, ini kalau ngelihat logika 1 juta sampai 1,5, kayaknya gak mungkin sedekah. Gak mungkin juga. Sebab nyatanya kita setiap Jumat sedekah juga kan? Betul gak? Ibu-ibu pengajian Senin, Selasa, Rabu sedekah juga. Tapi kita lihat sedekahnya berapa? Sedekahnya berapa? Saudara bawa duit nih, bawa duit 110 ribu. Ya, alias ada 100 ribu, ada 10 ribu. Yang mana? Yang 10 ribu. Kalau bawanya 115 ribu. Hah? Yang 5 ribu, kalau bawanya 116 ribu. Nah yang paling sering yang mana? Yang paling sering yang 1 ribu. Satu bulan ada berapa Jumat? Satu bulan ada 4 Jumat. 4 kali 1 ribu. Berapa nih? 4 ribu. 4 ribu dikali 10. 40 ribu. Saudara, pertambahan dari sedekahnya saudara setiap Jumat ini 40 ribu. Jadi cuma 1 juta 40 tuh. Masih kurang 460 ribu. Baik pemirsa, ada yang telepon kelihatannya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, di mana? Dari Novi di Solo Ustaz. Solo, alhamdulillah Mbak Novi. Bu Novi silakan. Ya. Alhamdulillah Ustaz, saya jadi terharu ini bisa bicara dengan Ustaz. Saya ibu pekerja Ustaz. Ya. Iya, saya sudah bekerja kurang lebih 8 tahun. Oke. Okay. Kok saya selalu merasa kurang ya Ustaz. Arti saya sudah bekerja dari pagi sampai sore dan bahkan sampai malam, tapi sampai sekarang saya masih kekurangan. Kesulitan, ya, kekurangan. Dan yang mau saya tanyakan, saya itu kan jauh Ustaz di Solo, sedangkan Ustaz kan di Jakarta. Selama ini saya lihat kelihatannya kalau sedekah itu harus melalui Ustaz. Apakah harus melalui Ustaz atau bisa tempat lain? Oh, iya. Baik. Baik. Terima kasih Bu Novi. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, berulang kali saya mengatakan bahwa bersedekah itu tidak harus lewat saya. Kalau lewat saya pun judulnya saya saluran saja. Saya menyalurkan lagi kemana dan kemana. Kita punya lembaga memang namanya PPPA. Tapi PPPA itu betulan bukan lembaganya Ustadz Yusuf Mansur. Bukan untuk kekayaan saya, bukan untuk apa, enggak ada. Kita bangun pesantren pun pesantren berbasis wakaf. Dan itu pun kita bangun bukan cuma di satu tempat, tapi di mana tempat ada. Di Solo tuh kalau enggak salah di Colomadu kita ada ya. Apa? Di Paulan. Di Semarang juga ada, di Surabaya juga ada. Tempat lain ada. Kadang-kadang kita kalau misalkan ada sedekah dari orang mana gitu, kita tidak ke Jakarta, langsung aja kita cut ke sana. Kemarin dulu kita di Palangkaraya, kita nggak bawa duitnya, sepeser kita nggak bawa. Kemarin terakhir kita di Palembang, Prabu Muli, Jogja. Kita enggak, jadi bebas aja pemirsa mau kemana kayak bebas. Kecuali ada orang bilang begini nih, ah, ini buat Ustaz Yusuf Mansurnya, ah itu lumayan tuh buat saya tuh. Oke, ada penelpon lagi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bu Isti Purwokerto. Alhamdulillah Purwokerto, ya. Saya rajin mendengarkan ceramah Ustaz. Pokoknya ya. kalau hari Selasa saya enggak jamaah di musala, pokoknya mendengarin Ustaz. Ya Allah. Baru diomongin kita tadi nih. Duh, dosa saya nih. Terus. Ini kan masalahnya gini, saya kan lagi usaha ini lagi rame ya, banyak pesanan, cuman kan belum out loh. Masih banyak butuh modal, masih utang sana sini begitu. Saya sudah rajin sholat tahajud, sholat duha, kadang-kadang juga puasa Daud gitu ya. Iya. Nah, cuman ini masalahnya, ini pembantu saya kan utang itu loh Pak, 700 ribu. Padahal saya kan masih butuh modal banyak gitu. Baik, siap. Yaitu, oh, gitu, baik. Nah. Oke. Terima kasih Ibu. Di sini juga hadir adik saya. Di sini hadir adik tiri saya yang semalam ngomong sama saya, "Bang, saya butuh duit." Kita enggak bisa ngasih dia langsung 100%. Ke satu tuman, kedua enggak ada pembelajarannya. Umpama nih si pembantu tadi butuh 700.000. Oke? Okay? Kasih aja 140.000. Saya bukan ngajarin pelit nih, ini ngajarin perubahan. Kasih 140.000 buat dia. 140.000 ini bilang sama dia, lu pecah dua. Ya? 70.000 lu kirimin dulu dah tuh buat keperluan lu sendiri. Buat keperluan kamu apa? Kemudian 70.000-nya bagi-bagi dah. Kamu sendiri yang bagiin. Kemudian bilang sama dia, kapan kamu nih butuh duitnya? Dia bilang misalkan tanggal 31 Agustus Bu Haji. Oke, masih lama kan? Suruh dia bangun malam sampai tanggal 31. Suruh dia sholat subuh berjamaah, suruh dia kemudian sholat duha. Ini akan mengangkat derajat dia sendiri. Nanti dia butuh duit lagi 700.000, dia udah tahu caranya. Oh, begitu caranya. Kalau enggak, kita jadi talanan terus. Butuh duit lagi, datang lagi. Butuh duit lagi, datang lagi. Butuh duit lagi, datang lagi. Kitanya sih berubah, dianya enggak berubah. Paham tuh? Sedangkan kita kan enggak mau kita doang yang berubah. Kita pengen tetangga kita juga berubah. Kita pengen adik kita juga berubah. Kita pengen sopir kita juga berubah. Kita pengen orang-orang dekat kita juga berubah. Kalau mau begini caranya. Kalau enggak, kasihan. Anda tambah kaya. Kayak ibu tadi bilang. Tapi saya butuh modal. Ilmu sedekah mengajarkan. Bantu aja dia. Jangan pikirin modal. Nanti modal akan Allah tambahin. Betul. Ibu akan bertambah modalnya. Karena itulah kesejatian sedekah. Tapi bagaimana dengan pembantu? Dia akan forever. Ya. Jadi pembantu. Begitu aja. Malah sekarang jadi punya utang. Berapa ya? 700 sama majikannya. Begitu gajian besok potong. Gajian besok potong. Malah berkurang kualitas hidupnya. Benar gak? Tapi kalau kita bilang sama dia, tanggal berapa sih kamu butuh duit? Tanggal 31 Agustus, Bu Haji. Ya sekarang baru tanggal berapa? Tanggal 11. Masih ada berapa hari? Ya kan gitu ya? Masih 20 hari. Udahlah. Jagoan mana Allah sama Bu Haji? Jagoan Bu Haji. Yang ngasih rezeki Bu Haji siapa? Allah. Ayo, Bu Haji temenin yuk. Temenin pembantu sholat malam. Cakep. Temenin pembantu wakiaan. Cakep. Ingetin dia buat sholat duha. Cakep. Insya Allah ya, tanggal 31 tetap minjem. Ya kan orang kita gak tahu ya kan. Ada ibadahnya nyampe dapat duit, ada ibadahnya enggak. Tapi at least dia sudah sholat malam. At least dia sudah sholat duha. Paling tidak dia sudah waqi'ah. Kalau tidak dapat juga, bismillahirrahmanirrahim. Nih, duit buat kamu. Tapi gak mungkin lah, gak mungkin. Masa iya Allah ngecewain orang yang datang sama dia sih? Betul gak? Udah sholat malam gempur-gempuran 20 hari, masa gak tembus juga sih? Kalau gak tembus juga ya mikir lagi, kenapa sampai gak tembus? Ternyata si pembantu istrinya doang, suaminya enggak. Anaknya enggak, ya wajar aja gitu. Insya Allah kita masih akan bercanda sedikit lagi buat nanti kita tutup. Bagaimana caranya orang yang tadi 1 juta punya gaji, lalu kemudian terpenuhi tuh 1 juta setengah, tanpa harus dia kelalang keliling, gak pukul lagu, dia masih bisa hidup enak. Bagaimana caranya? Kita saksikan setelah yang satu ini, tetaplah di nikmatnya sedekah. Baik, sekarang kita belajar sedikit ya. Orang yang tadinya sedekah apa pemasukannya 1 juta, terus pengeluaran 1,5 juta, benarkah dia tidak sedekah? Belum tentu. Kadang-kadang dia dipotong dari kantornya kan? Besarnya berapa kira-kira? 2,5%? Rata-rata 2,5%. Kita lihat sekarang, 2,5% dari 1 juta berapa? 25.000. 1 juta dikurang 25.000 berapa? 975.000. 25.000 dikali 10 kan oleh Allah. Ya, jadi berapa di bawah nih? 250.000. Sedekah itu tidak ada pengurangan. Oke? Yang ada adalah pertambahan. Ketika orang punya 1 juta, dia sedekah 25.000, duitnya bukan tinggal 975. Duitnya bukan tinggal berapa, tapi pertanyaannya jadi berapa? Jadi berapa coba hitung? 975 tambah 2,5. 1.225.000. Jadi ketika dia sedekah nih 25.000, sesungguhnya ada pertambahan nih. Tapi pertambahan ini belum terasa oleh dia karena kebutuhannya 1.5 juta. Di sini nih orang kadang-kadang suka nyinyir nih. Kalau bahasa Betawinya nyonyor. Udah sedekah tuh. Enggak tuh. Maksudnya enggak cukup juga. Iya enggak cukup, mau sedekah lu kecil. Saya diingatkan oleh saya punya guru bahwa sedekah 2,5% itu cukup. Kalau apa? Kalau ada sholat qobliyah ba'diyah. Ya. Terus berjamaah. Mahabbah sama orang tua. Baik sama tetangga. Semua ini ada nilainya nih. Nilai itu kemudian bisa saja oleh Allah Subhanahu wa taala dikonversi menjadi rezeki berupa uang tunai. BLT, bantuan langsung Tuhan. Ini bantuan langsung dari Allah nih gitu. Jebret. Nilainya berapa? Bisa jadi Allah yang menggenapkan nih. Kan masih kurang ya? 1,5 juta dikurang 225 berapa? 275.000. Nah, 275.000 ini tidak di cover dari kebaikan sedekah, melainkan di cover dari kebaikan sholat berjamaah, dari sholat duha, dari baca waqiah, dari sholat malam dan seterusnya. Bayangkan kalau orang itu kering amal soleh, dia nggak punya sholat subuh berjamaah, dia tidak punya sholat duha, dia tidak punya sholat malam, dia tidak jagoan ke masjid, kering, kurang. Ini pun 1,225 belum dipotong dosa kan? Betul nggak? Belum dipotong dosa ngomongin orang segala macam, tekor. Nah bagaimana kemudian kalau kita mau sama Allah Subhanahu wa taala digenapkan? Jangan 25.000 dong. Kita coba rubah nih angkanya ya pemirsa, coba lihat layar kaca saudara semua. Kita lihat. Keluarinnya berapa? Keluarin dong 10%. 10% dari 1 juta berapa? 100.000. 1 juta dikurang 100? 900. Ingat, bukan tinggal, tapi jadi berapa? Yang 100.000 dikali 10, jadi berapa di sini? 1 juta. Saldo akhirnya? 1.900.000. Pengeluarannya berapa? 1,5. Lebih berapa? Lebih 400. Mau bikin dosa ada saldonya, bos. 400.000, istilahnya begitu. Ya, masih ada tabungan kita nyicil dikit-dikit, tabungan tiba-tiba pergi haji gitu. Saya ada sedikit kejutan ya. Mana kaosnya tadi? Coba, coba bawain. Ini ada pemirsa nih kreatif sekali ya di Surabaya. Ini saya semalam baru pulang dari Surabaya. Beliau bilang sebentar lagi akan Ramadan. Bagaimana caranya Ustadz? Komunitas kita nih jemaah Majlis Duha Nasional, jemaahnya MDN. Kita kan pasti beli kaos baru kan? Beli kemeja baru kan? Dia bilang bagaimana Ustadz kalau kita usaha bareng-bareng? Usaha bareng-bareng kita bikin kaos. Dia bikinin nih. Saya sampai ketawa nih. Kaosnya coba lihat baca nih. Apa tuh lihat tuh? Sedekah, I love you full. Hah? Hahanya gak ada ya? Hahanya di sini nih. Tuh. Sedekah kemana-mana enak toh. Mantap toh. Apa nih? Sukses toh. Kaya toh. Hahaha. Bagus-bagus nih. Ya, boleh juga kita jualin ya. Insya Allah nih. Mana lagi nih? Ada kiriman pemirsa ini luar biasa ini. Nah, di belakang lihat. Di depannya ini. Nah, di depannya ini. Kasih satu, dapat 10 kali lipat. Yakin. Belakangnya ada. Apa nih bacanya? 10 kurang 1. Bukan 9, tapi 19. Maaf, ini matematika sedekah. Mantap. Iya. Boleh, boleh. Ya. Ya lah, nanti kita jualan barang-barang, tapi duitnya ada syaratnya. Syaratnya buat sedekah. Kemarin, alhamdulillah saya todong dia. Mas, benar kamu mau jualan? Iya, jualan. Ternyata dia punya perusahaan garment memang. Gede garmentnya. Terus saya bilang, ya udah mau ngasih berapa? Ternyata baginya dia 73. 70, 30. 70 buat sedekah, 30% buat dia. Nah, boleh deh. Nanti kita mulai Rabu besok deh kita jualan ya. Mau gak jualan kaos nih? Iya, jualan kaos emang apa susahnya kan? Insya Allah, sholat duha dulu, sholat hajat dulu, hitung. Nanti insya Allah bakalan Allah lakuin kita punya kaos. Insya Allah. Baik, ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nikmatnya sedekah Pak Ustaz. Ya. Nama saya Haji Rusmiati dari Sorong, Papua. Oh, Papua. Iya, Ibu tinggal di Jakarta apa di Papua? Di Papua, Pak. Di Papua? Iya. Manallah. Dari hari ya. Jumat kita datang, Pak. Iya. Jumat datang? Iya. Bawa bantal enggak? Iya. Ya, gimana? Ya, kita mau ini tanya, Pak Ustaz. Iya. Niat saya itu selalu mau bersedekah, tapi katanya itu orangnya boros. Jadi nanti baru-baru ini kan kita kayak apa usaha merosot begitu, Pak. Jadi katanya tidak boleh sedekah kau belum mampu. Bagaimana itu jawabannya Pak Ustaz? Ya, itulah dia. Kedua, apa? Oh, maaf ya Pak. Udah mau jawab aja. Katanya tuh kalau kita isi amplop tidak usah taruh nama. Karena apa? Nanti katanya jadi ria. Nah, saya pernah dengar Ustaz bilang kalau kita itu bersedekah harus kita tulis supaya didoain yang menerimanya. Saya lewat televisi melihat Pak Ustaz bilang begitu. Iya. Bukannya harus, itu pilihan buat kita. Iya. Kalau nggak tahu sedekahnya, kan orang itu juga nggak bisa doain kita. Iya. Ya bisa sih doain kita, tapi sifatnya masih rahasia kan. Iya. Tapi kalau kita datang kepada orang miskin, kepada anak yatim, kita ngasih duit langsung. Kan dia doain kita dan bahkan kita bisa doain dia. Iya. Dua-duanya pun ikhlas. Iya. Baik Ibu. Iya. Dari Papua yang mudah-mudahan bisa ketiga, kembali. Ketiga Pak, ya bisa ketang Bapak. Ini waktunya sudah ini, tidak Pak, ada. Ini kan pertama Pak kita. Iya boleh Jakarta, boleh. Ya Pak ini niatnya kita mau belanja barang untuk jualan Pak namanya pecah belah. Sip. Ya. Nih saya punya kisah menarik. Iya Pak. Saya punya sahabat gajinya itu sudah besar. Tiga saja. Saya punya sahabat itu gajinya 1,2 juta. Sudah. Ya, begitu. Besar kan? Kalau untuk ukuran Jakarta, Surabaya, Semarang, yang kota-kota besar pun ini besar. 1,7 juta besar. Tapi ini jadi masalah ketika kemudian dia menikah. Tadinya 1 jadi 2. Tambah masalah ketika kemudian dia punya buntut nih. Sampailah ketemu saya dia. Dia untuk susu anak itu 600 ribu. Bayangkan kalau kemudian dia kepengen ngasih susu anaknya, berarti duit dia tinggal 600 ribu. Nggak cukup buat ongkos dan lain-lain. Saya bilang sama dia, Mas percaya nggak sama sedekah? Percaya sih, cuman kalau saya enggak lembur dari mana duitnya? Itulah otak kita yang selalu ngomongnya begitu. Kenapa sih dia? Dari Allah. Bukan dari meja ikan, bukan dari toko kue, bukan dari dagang uduk, bukan. Bukan dari kerja, bukan dari usaha, tapi dari Allah, minallah. Kalau sudah dari Allah, maka kita enteng nih bersedekah. Ya Ustaz, saya percaya. Terus gimana? Ya udahlah, sementara lembur tetap lembur. Sampai nanti Allah membuktikan bahwa gak pakai lembur pun, insya Allah bisa. Kan kalau gak lembur bisa pijit-pijitan sama istri. Kita dipijitin dulu sama istri, setelah kita dipijitin kemudian kita tidur. Istri kita nungguin lah kapan gantian. Subhanallah, ibu bapak yang terhormat Allah. Dia sedekah 60 ribu nih. Lihat, itu kan dia malah ngurangin kan. Malah ngurangin jatah susu. Mestinya 60 ribu itu dapat barangkali 2-3 dus. Yang ukuran berapa gram gitu ya. Ini malah dia kurangin. Apa yang terjadi? Allah yarhamu. Perusahaannya ada ulang tahun. Perusahaannya ulang tahun, ada door prize di bawah meja. Di bawah apa? Kursi. Dibacain nih door prize nih dari mulai kipas angin sampai yang paling gede motor. Semua dapat. Udah dibacakan. Dia enggak dapat nih. Dalam keadaan lemes begini, ya namanya gua enggak dapat kan? Tiba-tiba panitia ada yang ngebisikin. MC ini, MC ada yang ngebisikin. Ternyata bisikan orang itu apa? Ada tambahan door prize. Wah, semua pemirsa nih apa namanya? Hadirin yang tadinya udah pada lemes enggak dapat door prize, tiba-tiba tegang lagi nih. Ada door prize tambahan, ternyata dia yang dapat. Tahu enggak apa yang terjadi? Apa sih yang dia dapat? Bisa-bisanya tuh ternyata door prize terakhir itu adalah susu untuk keperluan 1 tahun. Subhanallah. Berupa susu 1-3 bulan, kemudian ada voucher yang bisa ditukar di toko-toko minimarket terdekat. Subhanallah kan? Itulah Allah, barangkali yang ngasih voucher itu tadi, yang ngasih susu bukan orang, tapi malaikatnya Allah. Kok tiba-tiba belakangan muncul? Dari mana munculnya? Itu. Sampai ketemu pemirsa. Ya, ini sebentar lagi ada makhluk asing yang akan muncul nih. Alien. Udah kangen sama Ustaz Albar ya. Nah, ini ada Ustaz Albar nih. Yes, silakan Ustaz Albar. Baik, terima kasih Ustaz. Kalau ini makhluk alien itu komandannya. Tentu dirahmati Allah. Sungguh subhanallah apa yang beliau sampaikan. Ibda'u bismi rabbik. Mulailah segala sesuatu dengan nama Tuhanmu. Kenapa? Wa huwa yubdi wa yu'id. Allah yang menciptakan permulaan dan Allah juga yang akan mengembalikannya. Ada sebuah kisah, sebutlah ini Syahdan. Seorang yang buka usaha bukan karena ingin kaya, bukan karena ingin nambah untung, tapi usahanya dia karena Allah ingin bantu orang lain. Suatu ketika ada seorang mobil, dia usahanya bengkel, mobilnya pecah bannya. Pada saat yang sama dia butuh waktu cepat untuk janji terima uang dari kliennya. Tiba-tiba dengan cepat dia bantu tambal ban, hanya dikasih 2.000 rupiah. Lalu seminggu kemudian orang yang dibantu tadi kembali, dikasih amplop, pas dibuka uangnya 5 juta rupiah. Orang tadi terima kasih karena dibantu oleh si Syahdan tadi. Begitulah orang yang kalau ia mulai segala sesuatu karena Allah, Allah akan berikan yang terbaik untuk dia. Begitulah. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang beruntung tadi. Insya Allah kita jumpa lagi besok Rabu pada jam yang sama, 5:30 sampai dengan 6:30, tetap dalam kajian yang indah ini dengan Ustaz Yusuf Mansur. Untuk menambah berkah acara kita ini, kita mohon kepada Ustaz untuk memimpin doa. Indonesia butuh didoakan, kita semua yang hadir sini juga pemirsa menyaksikan acara ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, berikan keyakinanmu kepada seluruh pemirsa nikmat dan sedekah. Dan untuk kami juga yang ada di sini, Allah, bahwa siapa yang bersedekah akan kau ganti 10 kali lipat atau bahkan lebih banyak lagi. Amin. Ini bukan untukmu ya Rob, ini untuk kemudahan kami semua. Kami juga tahu itu, tapi berikan kami keyakinan dan kuatkan hati kami ya Allah, manakala janjimu itu belum kunjung datang. Dan yakinkan kami, barangkali bukan janjimu yang tidak kunjung datang, kami yang tidak menyadari bahwa janji itu sesungguhnya sudah berlaku atas diri kami. Kami yang tidak tahu bahwa dia sesungguhnya telah datang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Indonesia sedang dilanda wabah penyakit. Satu demi satu anggota keluarga kami semua, ya Allah, pemirsa di seluruh tanah air, sakit berganti-gantian. Mudah-mudahan juga pemirsa berkenan untuk mengeluarkan sedekahnya agar keluar dari bala bencana penyakit ini. Dan engkau menyembuhkan kami dan menjaga kami dari penyakit-penyakit yang lebih aneh lagi agar tidak datang selama-lamanya. Ya Allah, ya Rahman Rahim, tambahkan rezeki kami, tapi dengan jalan-jalan yang kau muliakan. Dan jalan-jalan yang tidak membuat kami menjadi kehilangan hidup kami. Kehilangan kebahagiaan kami, kehilangan kebersamaan kami dengan keluarga kami dan orang-orang tua kami, tetangga kami, saudara-saudara kami. Rabbighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, sampai ketemu lagi besok hari Rabu. Saya mengundang Anda semua untuk sama-sama hadir di Masjid Anida TPI. Insyaallah buat besok yang hadir ada hadiah kaos. Silakan diambil, tinggalin duitnya 35 ribu. Jadi dagang ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.